Okay, aku malas nak type blog, so aku cakap. Sekarang dah 6.22 petang, sepatutnya pukul 5.30 tadi aku dah balik daripada office. Tapi kenapa aku tak balik? Sebab aku tengah serabut. Aku tengah semak perut. Aku tengah serabut perut. Aku tengah tension. Aku tengah rasa macam nak gila. Sebab apa? Adalah sebabnya. Tapi memang gila babi aku tension. Aku rasa macam aku nak nangis. Tapi aku tak boleh nangis. Aku tak tahu kenapa. Tak ada lah sekarang ni. Aku dah single. Sebab bapa aku tak suka dengan pilihan aku. Dia ada banyak alasan kenapa dia tak suka. So aku pun tak boleh nak buat apa-apa. Sebab aku kan perempuan yang jadi wali aku nanti bapa aku. And apa yang bapa aku cakap pun memang betul. So aku tak boleh nak buat apa-apa lah. Dah memang betul benda dia cakap. Macam mana aku nak beta lagi kan? Lepas tu sekarang ni aku pening kepala. Sebab aku fikir macam mana kalau, macam mana kalau ada orang lain yang nak kenal aku. At the first place, boleh ke aku jatuh hati dekat dia? Macam mana orang tu nak bagi aku sangkut dekat dia? Lepas tu mesti bosan gila. Sebab balik-balik nanti aku kena introduce balik diri aku. Aku kena perkenalkan aku punya family. Aku kena bagi tahu, oh ini saudara saya. Oh saudara saya ni namanya ini-ini. Dia begini-begini. Lepas tu nanti aku pula nak kena ambil tahu pasal dia. Pasal family dia. Pasal apa yang dia suka makan ke. Pasal apa yang dia suka buat. Aku nak kena kenal perangai dia. Lepas tu dia pun baru nak kenal perangai aku. Banyak kerja lah. Rasa macam aku main game yang sama. Padahal aku dah main game tu dah level 80, dah gempak. Lepas tu aku kena ulang balik game yang sama, level 1. Korang boleh faham tak macam mana aku rasa? Aku rasa penat gila tu. Aku rasa macam dah tak larat lah nak buka buku baru. Lepas tu nak tulis balik novel yang kita dah pernah karang, dah tebal gila. Lepas tu nak kena mula balik dari page 1. It's so tiring, man. Aku dah bosan lah. Aku siap dah cakap dah dekat mak aku. Rasa macam aku dah give up sangat dah pasal benda-benda ni. Lantak lah. Aku nak jadi andartu ke apa ke. Dulik lah. Sekarang ni aku just boleh fikir pasal kerja. Tapi at the same time aku still serabut. Sekarang ni aku serabut. Kalau aku balik rumah sekarang pun, aku bukan boleh buat apa-apa. Kejap lagi kalau aku balik, aku masak untuk aku makan. Sebab aku belum lunch. Aku breakfast je pagi tadi. Lepas tu, kalau aku dah habis masak, aku dah habis makan, aku nak buat apa? Aku nak keluar apa? Aku nak keluar dengan siapa? Lagipun aku mana sebenarnya suka keluar. Lepas tu, kalau aku nak tidur, takkanlah aku dah nak tidur. Baru pukul berapa? Takkan hari-hari aku nak tidur awal je. Lepas tu kalau aku tidur awal pun, takkanlah hari-hari aku nak tidur awal. Hari-hari aku nak buat macam ni je. Tak larat lah. Tolonglah faham macam mana apa yang aku rasa ni. Ada tak siapa-siapa pernah rasa tension macam ni sekali? Kalau ada, selalunya apa yang korang buat? Aku rasa macam aku dah tak ada life. Aku merasa macam aku dah tak ada purpose to live anymore. Aku dah rasa macam aku dah tired sangat dengan benda ni. Lepas tu aku rasa macam macam semua impian aku dah musnah. Aku dah tak ada siapa-siapa. I'm alone in this world. Okeylah, terima kasih sebab dengar aku bebe 5 minit. Okey, ni dah betul-betul dah cukup 5 minit. Aku tak larang nak taip. Lagipun kalau aku taip, nanti aku asyik nak maki orang je. So kalau aku cakap, tak adalah aku keluarkan perkataan-perkataan mencarut. Sebab kalau menulis, lagi best kot mencarut. Itulah pasal. Okay lah. Sorry lah. Siapa-siapa yang tak ada speaker tu, cubalah berimajinasi apa yang aku tengah cakap. Sebab aku ni kan tak bertudung. So mungkin aku tengah bercakap benda-benda yang kinky dan nasty, seperti cerita-cerita diranjang ke kan. Aku ni tak boleh cakap pasal agama. Pasal agama ni kita serahkan pada makcik sebelah rumah tu je. Okay lah. Pasal lah juga balik. Okay, bye. Assalamualaikum. Peace. Muah-muah.